Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid pada bab yang pertama, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan tauhid. Telah kita bahas secara keseluruhan matan dan demikian pula syarahnya, apa yang disebutkan pendalilan dari ayat Al-Qur'annya dan demikian pula hadis-hadisnya. Dan kita telah sampai pada pokok-pokok bahasan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran yang mulia itu. Sudah 4 pembahasan yang kita lalui, menginjak pada pembahasan berikutnya pada malam hari ini insyaallah taala yang kelima. Ta'ammul al-khamsu al-lawati fi hadithi Ubadah Ibnu Samit radiyallahu ta'ala anhu. Kesimpulan yang kelima, kita disuruh untuk memperhatikan, ta'ammul, perhatikan, al-khamsu, terhadap adanya lima perkara, lima masalah besar, al-lawati, yang mana terkandung fi hadith Ubadah, dalam hadith melalui jalan sahabah Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Di mana letak hadith Ubadah? Maka antum buka kitabnya, bahwa hadis itu adalah hadis yang pertama yang dijadikan pendalilan oleh muallif, yakni penulis rahimahullah. Bab ini menyebutkan beberapa hadis, maka hadis yang pertama dari jalan Ubadah ibnu Samit. Maka poin kelima ini hendaknya kita mencermati kembali, memperhatikan adanya lima perkara besar yang terkandung padanya. Apa yang dimaksud? Yaitu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, tentang persaksian dua kalimat syahadah, an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali semata hanya Allah Jalla wa'ala, wahdahu la syarikalah, semata-mata peribadatan hanya kepadanya, dan tidak menerima persekutuan sedikitpun baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan persaksian syahadat yang kedua, bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah. Ini perkara yang pertama tentang asy-syahadatain, persaksian dua kalimat syahadah, dan sudah kita bahas. Yang kedua, masih kelanjutan hadits Ubadah, anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Bahwa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah juga hamba dan rasulnya Allah. Naam. Yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah Jalla wa'ala yang disampaikan kepada Maryam. Waruhun minhu, dan ruh itu berasal darinya, dari Allah. Maksudnya, kalimat yang Allah pertemukan kepada Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yakni kun, Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Artinya, ibu Isa alaihissalam bisa melahirkan Isa alaihissalam tanpa sentuhan laki-laki sedikitpun. Dan itu bisa terjadi dengan takdir Allah, cukup Allah mengucapkan kun, jadilah. Maka hamillah Maryam alaihissalam. Sehingga Isa diciptakan melalui kalimatnya Allah. Wa kalimatuhu, kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, Allah pertemukan kepada Maryam. Sehingga terjadilah apa yang Allah kehendaki. Wa ruhun minhu, dan ruh itu tentunya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan perkara yang harus kita imani. Salah satu dari lima perkara besar tadi. Kemudian yang keempat, wal jannata haqqun. Keimanan tentang keberadaan jannah, surganya Allah itu hak adanya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan sudah Allah ciptakan. Dan itu merupakan salah satu makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Wan-naru haqqun. Dan berikutnya, yang kelima, keberadaan an-nar, neraka itu juga hak adanya. Ini juga perkara yang harus kita imani, keberadaan tempat an-nar, api yang dahsyat yang telah Allah ciptakan dan telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang durhaka, hamba-hambanya yang ingkar terhadap apa yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan, balasan bagi mereka, al-kuffar. Maka an-nar itu juga salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah Allah ciptakan keberadaannya sebagaimana pula al-jannah. Itu maksud dari poin yang kelima. Enam, untuk memperhatikan terhadap lima perkara pada hadits Ubadah ibnu Shamit. Maka setidaknya dengan adanya kesimpulan-kesimpulan tadi mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas. Untuk kita camkan bersama perkara-perkara penting di dalam ad-din. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Itban wa hadits Abi Sa'id wa hadits Anas radhiyallahu anhum ajma'in tabayyan laka makna qaul la ilaha illallah. Bahwa jika engkau kumpulkan, engkau gabungkan antara hadith di atas, hadith Ubadah, dan demikian pula hadith Itban, demikian pula hadith Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang maknanya keseluruhan hadith-hadith yang disebutkan oleh mu'allif pada bab ini, kalau kita kumpulkan satu dengan yang lainnya, digabungkan, tabayyan laka makna qaulu la ilaha illallah, maka akan tampak jelas bagimu bagaimana maksud makna dari ucapan la ilaha illallah. Artinya jika seseorang ingin mengetahui penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah, bisa melalui empat hadis tadi. Wa tabayyan laka khata' al-maghrurin, dan jelaslah pula bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. Nah, maksudnya bagaimana? La budda an yambaghi biha wajh Allah. Ketahuilah bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah dengan maksud mengharapkan wajahnya Allah. Nah, artinya ucapan la ilaha illallah bukan sekedar hanya ucapan melalui lisan belaka tanpa ada realisasi pembuktiannya. Seorang yang sudah mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, maka di sana padanya konsekuensi-konsekuensi, rambu-rambu yang harus dia perhatikan. Bagaimana ketika dia sudah mengikrarkan kalimat tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah tadi, dia harus bersikap mana yang diperintahkan di dalam agama Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, maka dia jalani. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam pula hadits Nabi yang sahih, maka wajib dia jauhi. Maka ini bentuk perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Yang artinya kalau seseorang hanya memahami makna la ilaha illallah yang penting diucapkan saja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, kenyataan dari perbuatannya, demikian pula ucapannya bertolak belakang dengan kalimat yang sudah dia ucapkan tadi, maka dia termasuk al-maghrurin, adalah orang yang tertipu. Orang yang tidak mengerti maksud dari makna la ilaha illallah. Maka oleh karenanya, salah satu contoh dari hadith-hadith yang disebutkan tadi, antum perhatikan pada hadith Itban. Menyatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sungguh Allah Jalla wa'ala telah haramkan neraka bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang mana dia ucapkan tadi, yabtaghi bidzalika wajhallah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah. Bagaimana maksud mengharapkan wajahnya Allah? Sudah diterangkan pada kajian yang di waktunya, yakni yatlub wajhallah wa man talaba wajhan, yakni orang yang mengucapkan tadi mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mendorong seseorang, mendorong dirinya kepada amalan yang saleh. menghantarkan untuk dia tergerak melakukan amalan-amalan yang soleh sebagai pembuktian ucapannya tadi. Ya betagi bidalika wajhallah. Allah Jalla wa'ala telah haramkan neraka bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak berhenti di situ, tetapi ya betagi bidalika wajhallah. Ini perlu dijelaskan agar setiap diri kaum muslimin paham bahwa ucapan itu tidak hanya berhenti belaka melalui lisan-lisan saja. Tetapi perlu adanya pembuktian perwujudan dalam kehidupan sebagai dirinya muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah. Itulah poin keenam. Jika engkau gabungkan hadis di atas, hadis Ubadah, hadis Itban, hadis Abu Sa'id, hadis Anas, akan jelaslah bagi kita makna la ilaha illallah. Dan semakin tahulah kita tentang kesalahan mereka yang tertipu, yang tidak paham dengan maksud kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, at-tambih lisyarti alladhi fi hadith Itban, sangat terkait dengan masalah ke-6 tadi. Pada ketujuh disebutkan at-tambih. Tambih adalah memperhatikan. Lisyarti, terhadap syarat. Alladhi fi hadith Itban, yang tersebut pada hadith Itban yang baru saja telah disebutkan. Apa syaratnya? Wa huwa an yabtaghi biqauliha wajhallah. Yang mana semata-mata dia ucapkan tadi, yabtaghi bidzalika wajhallah, mengharapkan wajahnya Allah. Wa la yakfi bimujarrad alqaul, dan tidak cukup semata hanya ucapan. Ya, tadi telah disebutkan. Li'annal munafiqin kanu yaqulunaha wa lam tanfa'hum. Karena kalau urusan la ilaha illallah itu sekedar melalui ucapan, ketahuilah bahwa munafiqin kanu yaqulunaha, mereka juga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanan, keislaman, tapi pada hatinya ingkar. Munafik. Musuh dalam selimut. Nah, itulah munafikin. Tampaknya dia muslim, tampaknya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, yang dia yakini. Masih di sana sini dia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Masih di sana sini dia melakukan bentuk kebid'ahan. Karena salah satu bentuk ketaatan kepada tauhid adalah dia mentaati ajaran rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan padanya. Tapi dalam kenyataannya dia belum mewujudkan kalimat tauhid dengan sebenarnya. Maka kaum munafikin kalau masalah urusan mengucapkan la ilaha illallah bisa. Walam tanfa'hum, tetapi ucapan itu tidak bermanfaat buat mereka. Nah, maka ucapan haruslah selaras, berjalan berdampingan selalu dengan realita, dengan apa yang ada dalam hatinya dan diwujudkan dalam pengamalan anggota badannya, bagaimana seharusnya seseorang itu bertauhid. Nah, untuk tahu ya perlu belajar bagaimana tauhid yang sebenarnya. Setelah tahu, maka kemudian dia beranjak untuk mewujudkannya dalam kehidupannya. Nah, dalam rangka untuk mentauhidkan, mengesakan dialah Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, kaunul anbiya yahtajuna litambih ala fadli la ilaha illallah. Keberadaan al-anbiya, para nabi, yakni para nabi pun yahtajun, membutuhkan litanbih, peringatan. Mereka pun juga butuh untuk diingatkan ala fadli tauhid. Tentang apa? Tentang keutamaan tauhid. Faghairuhum min babil aula. Maka selain dari mereka, tentu lebih-lebih lagi. Kalau para nabi saja masih juga membutuhkan untuk diingatkan tentang betapa pentingnya tauhid, keutamaan tauhid, maka tentunya siap selain dari mereka lebih-lebih lagi sangat membutuhkan untuk selalu diingatkan. Poin ke-8 ini dari mana kita ambil? Nah, siapa yang bisa menjawab? Poin-poin yang disebutkan tadi, intisarinya tadi, terambil dari apa yang sudah dibahas, yang sudah dikupas, sehingga melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Tidak satupun yang menjawab, ya? Eh? Dari hadits Abu Sa'id. Coba dilihat hadits Abu Sa'id. Sudah ketemu hadits Abu Sa'id? Naam, ahsanta. Hadits Abu Sa'id menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang perkataan Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajari aku sesuatu yang dengannya aku bisa mengingatmu dan berdoa dengannya. Maka apa yang Allah jawab? Allah ajarkan kepada beliau, qala qul ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Di sinilah kita bisa mengetahui Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada para nabinya tentang keutamaan tauhid. Nah. At-tasi'ah yang ke-9. At-tambih li rajhaniha bi jami'il makhluqat. Perlu diberitahukan pula tentang betapa beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah dibandingkan semua makhluk. Nah, di mana kita dapatkan? Juga pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang menyebutkan kelanjutannya. Ketahuilah wahai Musa, ketika Nabi Allah Musa menyatakan kepada Allah, ya Allah, kalau masalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kullu ibadika yaquluna hadza, semua bisa mengucapkan itu ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Ketahuilah wahai Musa, lau anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffah, wala ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapisan langit dan penduduknya selain aku, dan demikian pula penduduk bumi dengan 7 lapisannya di satu sisi timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di satu sisi timbangan yang lain lagi, 2 sisi timbangan tadi, bagaimana perbandingan beratnya la ilaha illallah dengan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi tadi? malat bihinna la ilaha illallah, maka akan tampak jelas, akan berat, betapa beratnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian poin ke-9 masih menyebutkan ma'a anna katsiran mimma yaquluha yakhiffu mizanuh. Di mana di sisi lain mayoritas orang yang mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, yakhiffu mizanuh, menganggap timbangannya itu ringan. Seakan-akan kata la ilaha illallah itu biasa. Kata la ilaha illallah itu ringan. Karena tidak mengerti bagaimana nilainya. Fal bala minal qail la minal qaul. Maka bencana atau musibah itu bersumber dari yang mengucapkan. Bukan dari sisi ucapannya. Ucapannya adalah mulia, yaitu la ilaha illallah. Tapi bencana itu disebabkan karena yang mengucapkan tidak memahami nilai atau makna yang terkandung padanya. Li'annahu qad yakun ikhtalla syartun minas syurut aw wujida mani'un minal mawani'. Yang itu semua disebabkan karena mungkin terabaikan salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Ada persyaratan la ilaha illallah yang belum dia penuhi. Sehingga si pengucap tadi menganggap ringan kalimat la ilaha illallah. Atau mungkin sebab faktor yang lain didapatkan penghalang-penghalang pada dia. Sehingga dia tidak bisa mewujudkan dengan sebaiknya keharusan konsekuensi la ilaha illallah, dengannya kemudian menganggap ringan kalimat tauhid tersebut. Nah, maka kesimpulan ke-9 ingin menunjukkan betapa besar, betapa beratnya nilai kalimat tauhid. Al-ashirah yang ke-10. An-nassu ala annal aradin sab'un kas-samawat lam yarid fil Qur'an tasrihun bidzalik. Di dalam nas yang menyebutkan bahwa bumi itu terdiri 7 lapis seperti layaknya langit, itu tidak disebutkan penegasannya di dalam Al-Qur'an. Bal warada sharihan annas samawat sab'un. Bahkan yang ada dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan secara jelas, langit memiliki 7 lapisan. Apakah bumi memiliki 7 lapisan seperti langit? Apakah ada nas seperti itu? Kata Syekh Ibn Utsaimin, lam yarid fil Qur'an tasrihun bidzalik. Belum didapati di dalam Al-Qur'an secara jelas. Kalau masalah langit 7 lapisan, buktinya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86, qul man rabbus samawati sab'i. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada mereka, man rabbus samawat, siapakah pemilik, pengatur, pencipta langit-langit as-sab' yang 7. Ini berkaitan dengan hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan, seandainya langit 7 lapisannya dan penghuninya tentunya selain aku, dan demikian pula bumi 7 lapisannya. Ini ingin menjelaskan itu, bahwa di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas. Yang ada adalah langit. Kemudian kata beliau, lakin bin nisba lil aradin lam yarid illa qawluhu ta'ala. Akan tetapi terkait dengan bumi yang menunjukkan 7 lapis yang disebutkan dalam Al-Quran hanya ada pada surat At-Talaq ayat ke-12. Bagaimana ayat itu menyatakan? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan darinya pula bumi mithlahunna, semisal itu. Tidak disebutkan dengan al-aradin atau wa minal ardi sab' dan bumi dengan 7 lapisannya juga. Tetapi Allah sebut mithlahunna, seperti halnya langit. Nah, itu saja yang kemudian bisa kita menyimpulkan bahwa bumi juga 7 lapis dari kata mithlahunna. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan fal mithliyah bil kaifiyah ghairu muradah li dhuhuril farqi bainas samai wal ardi fil hay'ah wal kaifiyah wal irtifa wal hasan. Naam. Keserupaan dalam sifat penciptaan tidak menolak adanya perbedaan antara langit dan bumi. Terkait dengan sifat penciptaan, sifat ketinggiannya, sifat kebaikannya, sehingga yang tersisa adalah keserupaan dalam masalah al-adad, yakni bilangan. Jumlahnya berapa lapisan? 7. Tapi apakah bisa disamakan dari sisi tadi? 6. Maka tidak menolak adanya perbedaan antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Itu terkait dengan nas Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan amma sunnah. Adapun di dalam sunnah, maka sudah jelas sekali penyebutan bilangannya yang 7. Setidaknya hadis Abu Sa'id tadi. Demikian pula apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Sa'id bin Zaid, man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawwaqahu Allah iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang iqtatafa, merampas, shibran minal ard, sejengkal, sebidang tanah, meskipun sejengkal, satu jengkal, zulman yang dia lakukan secara zalim, bukan haknya kemudian dia akui. Siapa yang lakukan itu? Tawwakahullahu iyyah, maka dia akan dibebankan oleh Allah Jalla wa'ala nanti yaumal qiyamah min sab'i aradin, dengan 7 bumi, dengan 7 lapisan bumi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa bumi pun memiliki 7 lapisan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, demikian pula hadis Sa'id bin Zaid riwayat Muslim. Berikutnya yang ke-11. Masih banyak. Lengkapnya kesimpulannya ada 20. Kita masih baru separuhnya. Melangkah pada separuh yang kedua. Al-Hadiyatu Ashrah, yang ke-11. Anna lahunna ummar. Ketahuilah bahwa 7 lapisan langit itu ada penghuninya. berdasarkan hadis Abu Sa'id, jawaban Allah kepada Musa alaihissalam, seandainya langit dengan 7 lapisannya, wa amirahunna, kata amirah, penduduknya, penghuninya, amirahunna, penduduknya 7 lapisan tadi. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa langit itu memiliki penduduk. Siapa penduduknya? Al-Malaikah, yakni malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sisi lain hadis tentang keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, Allah Jalla wa'ala banggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah kepada penduduk langit dari kalangan malaikatnya. Menunjukkan penduduk langit adalah dari kalangan malaikat. Apa Allah katakan kepada penduduk langit? Unduru ila ibadi. Perhatikan terhadap hamba-hambaku ini, kata Allah, yang sedang wukuf di Arafah. Nah, ja'uni, mereka datang kepadaku memenuhi panggilanku tadi, adalah syu'san ghubara, dalam keadaan kusut pakaiannya, ghubara, rambutnya berdebu, tapi mereka tidak indahkan itu semua dalam rangka memenuhi panggilanku sepenuhnya. Laki-laki dengan 2 lembar pakaian ihramnya, bermunajat, berdoa pada wukuf di Arafah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka dalam keadaan kusut, mereka tidak pedulikan. Nam, demikian pula rambut yang berdebu. Sebagaimana layaknya orang ketika sudah butuh kepada Allah, meminta konsentrasi tadi, sisi perkara-perkara lain terkesampingkan. Menunjukkan sangat butuhnya dirinya kepada Allah. Asyahid dari hadis itu, Allah banggakan penduduk Arafah di hadapan penduduk langit. Siapa mereka? Al-Malaikah. Berikutnya, saya ada 5 menit lagi. Atsaniyatu asyrah, faedah atau poin yang ke-12. Itsbat as-sifat, adanya penetapan yang harus kita imani tentang as-sifat, adanya sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Demikian sikap atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang sudah Allah tetapkan terhadap dirinya, baik di dalam Al-Quran kah maupun di dalam Sunnah Nabinya. Selama itu sahih, di sana disebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka kita mengimaninya. Baik dari Al-Quran maupun di dalam hadis juga kita imani. Khilafan lil Asy'ariyah, yang sikap ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini siapa mereka? Nah, mereka menisbatkan kepada Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, yang mana pada awal fase beliau berakidah Maturidiyah. Nah, akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Kemudian fase yang kedua, dengan proses, dengan perjalanan beliau sekian perjalanan atau tahapan, sampailah beliau pada keyakinan kullabiyah, meyakini sebagian nama dan sifat Allah dan menolak sebagiannya. Dan kemudian sampai pada fase yang ketiga, beliau masih ditakdir oleh Allah memiliki umur, di akhir, menjelang akhir hayatnya beliau bertaubat kepada Allah. Pada fase yang ketiga ini beliau berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikian, secara hakiki, secara sebenarnya, sebagaimana yang telah diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dan salaf generasi yang mulia. Nah, setelah beliau baca di dalam Sahih Bukhari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Sejak itu beliau terperanjat, terketuk. Nah, disitulah mungkin hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengubah keyakinannya yang selama ini, dan beliau berprinsip sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Kemudian beliau berada di rumahnya, tidak keluar sampai sekian hari. Dan setelah beliau merasa yakin dengan mantap, dan ini perlu disuarakan dan disampaikan kepada pengikutnya, maka beliau naik mimbar dan menyatakan di dalam khutbahnya bahwa aku hari ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah aku yakini selama ini adalah batil, akidah Maturidiyah atau akidah Kullabiyah tadi. Dan aku berada di atas akidah Al-Haq, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara kaum Asy'ariyah yang ada sampai hari ini menisbatkan kepada beliau pada fase yang kedua tadi, Kullabiyah. Menerima sebagian nama dan sifat Allah dan menolaknya sebagiannya. Maka kaum Kullabiyah ini disebut dengan kaum Asy'ariyah. Fase dari Abul Hasan Al-Asy'ari tadi pada fase sebelum taubatnya. Sehingga apa yang kita tahu, sebagian meyakini nama dan sifat Allah dan sebagian yang lainnya, dan sebagian nama dan sifat Allah ditolaknya. Tatkala apa? Tidak bisa dicerna dengan akal pikirannya. Sehingga akhirnya nama dan sifat Allah yang bisa dicerna dan diterima oleh akal hanya 20 sifat. Yang kemudian dikenallah akidah 20 sifat tadi. Wujud, kidam, baqa, mukhalafali, ilhawadith, qiyamuhu, binafsi, dan seterusnya. Mana yang lainnya dari nama dan sifat Allah tadi? Padahal jumlahnya masih banyak, 99, belum bisa diterima. Kenapa? Karena belum bisa dicerna, diterima oleh akal. Nah, sehingga mereka mengedepankan akal dibandingkan nas Al-Quran maupun sunnah. Itulah kaum Asy'ariyah, mengedepankan logika dibandingkan nas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala bertabrakan, maka yang dikedepankan, dimenangkan, itulah logikanya. Maka kaum Asy'ariyah ini juga mengaku-ngaku Ahlus Sunnah. Maka dengan itu, Ahlus Sunnah ada sekian versi. Ahlus Sunnah versi Asy'ariyah, ataukah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, sebagaimana yang telah diyakini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Nah, ini sepintas tentang siapakah atau apakah akidah Asy'ariyah. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya menetapkan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan mereka. Berbeda pula dengan kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah adalah kaum yang meniadakan, menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kaum Jahmiyah, yaitu kaum Mu'attilah juga, yang menolak seluruh nama dan sifat Allah. Kenapa beda namanya? Ini dinamakan Jahmiyah. Jahmiyah nisbat kepada pencetusnya, Jahm bin Safwan. Kelanjutannya insyaallah taala kita akan pelajari pada kajian di waktunya nanti bi'idznillah taala, karena waktu sudah memasuki isya diberikan tanda pembahasan kita pada poin yang ke-12. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita bahas. Yang benar semata-mata datang dari sisi Allah jalla wa ala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.